قال الشاعر رحمة الله تعالى عليه قال في التسهيل وشرح للنمامين وقد توصل بظرف كقولك يعجبني الاعتكاف ولا سيما عند الكعبة وأحب التنفل ولا سيما يوم الجمعة. وقال الشاعر يسر الكريم الحمد لا سيما لدى شهادة من في خيره يتقلب أو في جملة فعلية نحو يعجبني كلامك لا سيما تعزه. وقال الشاعر قف الناس بالخير لا سيما ينيلك قف الناس بالخير لا سيما ينيلك من ذي الجلال الرضا. وأما وصها بالجملة الإسمية فذلك هو الغالب. قال الشارح وجاء بعد فق الناس بالخير لا سيما ينيلك من ذي الجلال الرضا. وأما وصها بالجملة الإسمية فذلك هو الغالب. قال الشارح وجاء بعد لا سيما الجملة الشرطية وعليه فما كافة. وما يوجد في كلام المصنفين من قولهم لا سيما والأمر كذا تركيب غير عربي. قال الرضي ولا أعلم من أين أخذوه. وقد يحذف ما بعد لا سيما على جعله بمعنى خصوصا. وقد يحذف ما بعد لا سيما على جعله بمعنى خصوصا فيكون منصوب المحل على أنه مفعول مطلق. فإذا قلت أحب زيدا ولا سيما راكبا فهو بمعنى وخصوصا راكبا. فراكبا حال من مفعول الفعل المقدر أي وأخصه بزيادة المحبة خصوصا راكبا. وكذا تقول في أحبه ولا سيما وهو راكب أو ولا سيما إن ركب أي وخصوصا إن ركب. ومنها لما المشددة نحو إن كل نفس لما عليها حافظ في قراءة التشديد. وإن نافية أي كل نفس إلا عليها حافظ. وإن نافية أي كل نفس وإن نافية أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. فتقول في إعرابها لما إيجابية بمعنى إلا الاستثنائية. ومن ذلك قولهم أنشرك الله لما فعلت وبالله لما أتيت أي ما أسألك بالله إلا فعلك ما أسألك بالله إلا فعلك إلا فعلك. فلفظه إثبات ومعناه النفي المحصور. والذي بعدها في تأويل مصدر حذف سابقه استثناء مفرغا. قال الرضي قولهم نشدتك الله من قولهم نشدته كذا فأنشد أي ذكرته. فتذكروا المعنى ذكرتك الله بأن أقسمت عليك به وقلت لك بالله لتفعلن. Kemudian qala syarih rahimahullah qala fi tashil wa syarhihi lidamamini wa qad tusalu bi dharfin ka qawlika yu'jibuni al-i'tikaf wa la siyama 'inda al-ka'bati wa uhibbu at-tanaffula wa la siyama yawm al-jum'ah. Dikatakan di dalam at-tashil dan syarahnya oleh Damamini terkadang disambung la siyama dengan dharf seperti ucapanmu yu'jibunil i'tikaf wa la siyama 'indal ka'bah. La siyama 'indal ka'bah yu'jibunil i'tikaf wa la siyama 'indal ka'bah. I'rabnya jelas ya, dharf mansub wa huwa mudhaf al ka'bah mudhafun ilayh. Yu'jibuni fi'lun wa maf'ulun bih al-i'tikaf fa'il wa huwa harf ya apa i'tiradiyah ya. lil-i'tirad, jia lil-i'tirad. Kemudian la nafiyah, siya dan seterusnya. Ya. Wa uhibbu at-tanaffula wa la siyama yaumal jumu'ah. Uhibbu tanaful, saya suka melaksanakan ibadah yang sunnah terlebih lagi di hari Jumat. Qala syair, dikatakan oleh penyair, ya surul karim alhamdulillah siyama lada syahadatin man fi khairihi yataqallabu. Menggembirakan seorang yang mulia pujian terlebih lagi di sisi pengetahuan atau persaksian zat yang di tangannya ataupun zat yang di dalam kebaikannya dia al-karim itu yataqallab, berbolak-balik. Di sini la siyama lada, lada dzarf makan. Au jumlah fi'liyah, au jumlatun fi'liyah, atau disambung dengan la siyama jumlah fi'liyah. Nahu yu'jibuni kalamuka la siyama ta'idhuh. Yu'jibuni kalamuk, mengagumkanku ucapanmu, terlebih lagi ta'idhuh. Ta'idhuh, apa maknanya? Peringatanmu atau ta'idhuh. Wa'adho ya'idhu, ya, ta'idhuh, maksudnya peringatanmu. Wa qala asy-sya'ir fuqin nasa bil khairi la siyama yuniluka min dzil jalali ridha. Fuqin nas, ungguli manusia. Faqa dari faqa ya fuqu. Fuqin nas, ungguli manusia bil khair, dalam hal kebaikan. La siyama, terlebih lagi kebaikan itu yuniluka, bisa memberikan kepadamu min dzalalil jalali, dari Allah yang memiliki kemuliaan ar-ridha, memberikan kepadamu dari Allah ar-ridha, keridhaan, atau mendatangkan kebaikan tadi dari sisi Allah ar-ridha, keridhaan. Ya, di sini la siyama. Ya, Rabnya seperti yang telah lewat ya. Siya di situ apa? Isimnya la. Mabni alal fath fi mahalli nasbin. Maknya kafah dan khabarnya apa? Mahdhuf. Wa amma wasluha bil jumlah al ismiyah fa dzalika wal ghalib. Adapun disambungnya la siyama dengan jumlah ismiyah, itulah yang umum, itulah yang sering terjadi. Dan kalau jumlahnya jumlah fi'liyah, seringnya adalah fi'il madhi ataupun keliru afan, bukan di pembahasan ini ya, saya lupa, nanti pada pembahasan yang lain itu. Jadi kalaupun disambung dengan jumlah, maka la siyama seringnya dengan jumlah apa? Ismiyah, dan terkadang disambung dengan jumlah fi'liyah seperti basyir tadi. Yuniluka, ya la siyama yuniluka min dzil jalali ar-ridha. Kalau yang sebelumnya adalah contoh yang disambung la siyama dengan jumlah fi'liyah ataupun dzaraf, khususnya dzaraf. Qala syarih wa jaba la siyama al-jumlah asy-syartiyah, kata syarih. Syarih apa ini? Pensyarah kitab Tafsil, yaitu Ad-Damamini. Ad-Damamini berkata di dalam syarahnya, wa jaa ba'da la siyama al-jumlatu syartiyah, datang setelah la siyama jumlah syartiyah. Wa 'alaihi fa makafa, atas dasar ini, yaitu ketika datang setelahnya jumlah syartiyah, maka dia ma yang masuk kepada siya adalah makafa. Makafa mesti maknya kafah. Ini khusus ketika jumlah yang datang setelah siyama apa jumlah syartiyah, maka maknya harus diarab sebagai ma yang kafah, menahan amalannya siya. Berarti di sini ada isyarah bahwasanya kalau jumlahnya bukan jumlah syartiyah, bisa ya diarab maknya dengan beberapa sisi i'rab yang telah lewat. Wa ma yujadu fi kalamil musannif min qawlihim la siyama wal amru kadza tarkibun ghairu arabi. Dan apa yang ditemukan pada kalamnya para penulis dari ungkapan mereka la siyama wal amru kadza tarkibun arabi, tarkibun ghairu arabi, min qawlihim la siyama, dari sebagian ucapan mereka penulis, penulis kitab, la siyama, terlebih lagi wal amru kadza, urusannya demikian. La siyama wal amru kada. Ini tarkib ghairu arabi. Susunan yang tidak arabi. Tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Qala Radhi wal a'lamu min aina akhaduh. Kata Radhi, saya tidak tahu dari mana mereka mengambilnya. Wa qad yuhdhafu ma ba'da la. Dan terkadang dibuang isi setelah la. Wa qad yuhdhafu ma ba'da la. Ba'da la siyama ala ja'lihi bi ma'na khasan. Di sana tadi iskalnya apa tuh? La siyama wal amru kaza. Tarkib ghairu arabi. Terlebih lagi wal amru kaza. Tarkibun ghairu arabi. Kenapa? Kira-kira apa? Kenapa di sini susunannya ghairu arabi? Hah? Kenapa? Ya, sepertinya karena di sini la siyama didatangkan di awal jumlah, tidak didahului dengan jumlah sebelumnya. Telah dilewatkan bahwasanya la siyama untuk menunjukkan aulawiyah ma ba'da, ya kan, menunjukkan bahwasanya setelah la siyama lebih utama daripada sebelumnya. Di sini tidak ada sesuatu yang mendahuluinya. La siyama wal amru kadzalik. Ya. Ataupun karena ada apa? Wawu ya. Jumlahnya jumlah apa? Fi'li ismiyah di sini. Jumlahnya jumlah ismiyah. Qala Radhi wa la a'lamu min aina akhaduh. Kata Radhi, saya tidak tahu dari mana mereka mengambilnya. Wa qad yuhdhafu ma ba'da la siyama ala ja'lihi bi ma'na khususan. Dan terkadang dibuang isim yang setelah la siyama. Ya. Ala ja'lihi bi ma'na khususan. Dengan menjadikan la siyama dengan ma'na khususan. Fayakunu mansubul mahal. Sehingga jadilah dia. La siyama mahalnya nasab. Ala annahu maf'ulun mutlak. Sebagai maf'ul mutlak. Jadi kadang dibuang. Apa yang setelah la siyama. Karena menjadikan la siyama dengan ma'na khususan. Maknanya khususan. La siyama khususan maknanya. Maka dia la siyama itu mahalnya nasab sebagai maf'ul mutlak. Fa idza qulta, apabila engkau berkata, uhibbu Zaidan wa la siyama raqiban, saya cinta Zaid terlebih lagi ketika dia sedang berkendaraan. Ya. Fa huwa bi ma'na wa khususan, dan di sini wa la siyama dalam ucapanmu tadi uhibbu Zaidan wa la siyama raqiban, wala siyama itu bermakna khususan. Uhibbu Zaidan khususan rakiban. Rakiban khususan rakiban. Farakiban halun min maf'ulil fi'li al-muqaddar. Sedangkan rakiban i'rabnya adalah hal dari maf'ul fi'il ya muqaddar. Ya, maf'ulnya fi'il ya muqaddar. Yakni takdirnya akhusuhu. Ya. Biziyadatil mahabbah khususan rakiban. Jadi rakiban itu hal dari dhamir ha akhussuhu yang kembali kepada siapa? Zaid. Ya, akhussuhu biziyadatil mahabbah khususan rakiban. Jadi rakiban hal dari maf'ul fi'il ya muqaddar. Hal dari maf'ulnya fi'il ya muqaddar. Takdirnya akhussuhu. Ya, bi ziyadatil mahabbah khususan. Dari sini kita tahu kan kenapa la siyama diarah sebagai maf'ul mutlak. Karena dia makna khususan. Amilnya tadi akhussu khususan. Rakibannya sebagai hal dari maf'ul tadi akhussuhu. Wa kadza taqulu fi uhibbuhu wa la siyama wa huwa rakib. Aw la siyama in rakib. Ay wa khususan in rakib. Demikian pula engkau katakan. Pada contoh uhibbu wa la siyama wa huwa rakib. Saya cinta kepada Zaid terlebih lagi ketika dia sedang berkendaraan. Tampak gagah, iya. menguasai, ya, bagaimana mengendarai kuda. Aula siyama in rakiba ay khususan in rakiba atau la siyama in rakiba, terlebih lagi kalau dia perkendaraan. Al khususan atau khususan in rakiba, ya, atau khususnya ketika dia sedang berkendaraan. Ya, bisa dipahami itu? Ya, tadi ulalan sepertinya karena tidak ada ya yang mendahului sebelumnya tadi. La siyama al-amru kaza. Kalau sebelumnya ada yang mendahului, bisa seperti bahwa rakib. Jumlah haliyah. Atau kemungkinan kedua karena tadi ada wawu, mungkin wawunya istinafiyah. Di sini tidak dijelaskan. Kemudian wa minha lamma al-musyaddadah, di antara ada tulis istitsna yang diperselisihkan adalah lamma al-musyaddadah, lamma yang ditasydid. Contoh in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz fi qira'ati tasydid, pada qira'ah yang mentasydid lamma, karena di sana ada dua qira'ah, ada yang dengan takhfif lamma, ada yang tasydid lamma. Pada qira'ah tasydid sebagian membawa lamma kepada makna illa. Wa in nafiyah, innya di sini nafiyah bermakna la ataupun ma, sehingga takdirnya ma kullu nafsin illa 'alaiha hafiz, tidak ada satu jiwa pun melainkan padanya ada penjaga, malaikat yang menjaga. Fataqulu fi i'rabiha, engkau katakan dalam i'rabnya lamma ijabiyah, lamma ijabiyah. Di sini nafi tapi mengandung makna isbat, makanya ijabiyah. Bi makna illa al-istitsna'iyah, dengan makna illa al-istitsna'iyah. Wa min dhalika qawluhum unshiduka Allah lamma fa'alta. Di antara contoh penggunaan lamma adalah ungkapan mereka unshiduka Allah lamma fa'alta. Ya. Aku meminta dengan nama Allah agar engkau berbuat demikian misalkan. Wa billahi lamma ataita. Ya demi Allah, hendaknya engkau berbuat demikian. Aima as'aluka billah illa fi'lak. Makna unsyiduka Allah lamma fa'alta adalah ma as'aluka. Tadi maknanya lamma adalah ma dengan illa. Ma nafiyah illa nafi. Sehingga maknanya isbat. Ya kan? Ma as'aluka billah illa fi'lak. Saya tidak meminta kepadamu dengan nama Allah kecuali perbuatanmu. Di sini maknanya isbat kan? Saya tidaklah meminta kepada Allah kecuali perbuatan. Meminta enggak? Ya, minta. Ya. Dihasar. Ya, dengan illa. Ma'as'aluka Allah, ma'as'aluka billah illa fi'lak. Tidaklah aku meminta kepada Allah kecuali perbuatanmu. Yani agar kamu berbuat ini dan itu. Falafzuhu isbat. Wa ma'nahu an-nafi. Lamma. Lafadnya isbat, tapi maknanya nafi. Yaitu apa? Illa al-mahsur, an-nafi yang dihasar. Ya. Walladhi ba'daha, ya. Dia jadi lamma, lafadnya kan isbat, tapi maknanya nafi illa. Dan karena di situ maknanya adalah ma dengan illa, maka maknanya isbat. Ya. Ada maknya. Sehingga nafi isbat, menafikan nafi isbat. Lamma dengan sama dengan maknanya ma dengan illa. Ya. Jadi lafadznya lamma itu apa? Isbat tapi mengandungi nafi. Wa ma'nahu nafi al-mahsur, maknanya nafi yang dihasar. Ya, ya tadi ma dengan illa. Walladzi ba'daha fi ta'wili masdarin, sedangkan yang datang setelah lamma itu ditakwil dengan masdar. Kalau ditakwil dengan masdar padahal dia di sini tidak ada apa? Huruf masdarnya. Fi ta'wili masdarin, ditakwil dengan masdar. Hudzifa sabiquh, yang mana dibuang huruf yang meleburnya menjadi masdar. Tidak ada di sini huruf sabiqnya, yaitu huruf yang melebur dia menjadi masdar. Tidak ada karena mahdhuf. Hudzifa sabiquh istitsna'an mufarraqa, dibuang sabiqnya. dan dia dinasabkan sebagai istitsna mufarragh. Istitsna mufarragh. Jadi makna unsyiduka Allah lamma fa'alta adalah ma'as'aluka billa illa fi'lak. Fi'lak istitsna mufarragh. Iya kan? Sebagai apa di sini? Maf'ul kan? Iya. Maf'ulun bi yang kedua. Dari as'al. Iya. Istitsna mufarragh. Karena sebelum illa itu belum disebutkan maf'ul yang kedua atau mustatsna minhunya. Qala ar-Rabi qawluhum nashadtuka Allah min qawlihim nashadtuhu kadha fa anshada ay dhakartuhu fa tadhakkar wal ma'na dhakartuka Allah bi an aqsamtu 'alayka bih wa qultu laka billahi la taf'alanna. Kata ar-Rabi, ucapanmu nashadtuka Allah ini diambil dari ucapan mereka nashadtuhu kadha fa anshada. Maknanya nasyadtuhu kadha fansyada, dzakartuhu, saya ingatkan dia akan perkara ini. Fatadzakkar, kemudian diingat. Nasyadtuhu kadha fansyad, maknanya saya ingatkan dia kadha, hal ini dan itu, fansyada, kemudian dia ingat. Wal makna, sehingga maknanya, ini makna yang lain, yang dibawakan oleh Ar-Radi tadi apa? Al-insyad tadi. Dzakartukallah, saya ingatkan engkau dengan Allah. Bi an aqsamtu 'alaika bih, bahwasanya saya bersumpah atasmu bih dengannya. Wa qultu laka billahi la taf'alanna, dan aku berkata kepadamu demi Allah, la taf'alanna, bahwasanya kamu harus berbuat ini dan itu. Ah, sepertinya tadi ya yang di atas itu. Enggak ada salah cetak ya. Tadi kan masih nyambung dengan balik lagi coba. Qala syarih tadi. Qala syarih wa ja'a ba'da la siyama al-jumlatu asyartiyah. Kata syarih datang setelah la siyama jumlah syartiyah. Ya wa alaihi atas sasar ini maka yakni kalau setelah la siyama jumlah syartiyah fa maka menahan untuk beramal dari yang setelahnya atau kepada yang setelahnya. Nah, ini sepertinya masih menerangkan yang sebelumnya ya, menerangkan ini. Wa ma yujadu fi kalamil musannifin, dan apa yang ditemukan pada ucapannya musannif min qaulihim ya la siyama, ada wawunya enggak? Ada ya. Wal amru kadzalik tarkibun ghairu arabi. Di sini enggak ada syaratnya. InsyaAllah nanti kita cek lagi. Ya. Jadi ucapan mereka la siyama wal amru kadha tarkibun wairu arabi. Ya, tadi kemungkinan karena tidak disebutkan sebelumnya. Ada kaitannya enggak? Dengan sebelumnya. Hah? Apa kira-kira? Ini kan masih nyambung ya dengan yang sebelumnya gitu. Coba dicek lagi nanti. Kemudian khotimah. Saya baca dulu khotimahnya ya. Khotimatun hiya fa'idah. Qala Asy-Syilbi. Khotimah. Yaitu fa'idah. Qala Asy-Syilbi fi hasyati al-mutawwal. Ma lafzuhu qad jaratil adatu bisti'mali hadhal lafaz al-syarif. Fahuwa qawluhum. Allahumma illa an yakuna al-amru kaza wa kaza. Dikatakan oleh Asy-Syilbi dalam hasyah catatan kaki. Al-mutawwal. Ya. Ma lafzuhu, yang mana lafadznya? Mungkin hasyiah al-mutawwal yang panjang ataupun bukan sifat di sini ya, nama kitab mungkin yang besar. Ma lafzuhu, yang mana lafadz beliau dalam hasyiahnya? Qad jaratil 'adah, telah berlangsung kebiasaan. Bi isti'mali hadzal lafadz asy-syarif, yaitu kebiasaan menggunakan lafadz yang mulia ini. Wa huwa qawluhum, yaitu ucapan mereka, Allahumma illa an yakuna al-amru kadha wa kadha. Allahumma illa yakuna al-amru kadha wa kadha. Ya, kecuali kalau urusannya demikian dan demikian. Di situ disebutkan munada Allahumma. Pernah dengar? Pernah baca? Ya. Fima fi thubuti dha'f, yaitu pada perkara-perkara yang ada kelemahan pada thubutnya, pada terjadinya. Ya. Misalkan la dribanna Zaidan. Saya sungguh akan pukul Zaid, ya. La dribanna Zaidan. Li'annahu kasul, karena dia malas. Allahumma kecuali illa an yughayyir, misalkan. Illa an yughayyir ataupun illa an yatruk. Ya, kaslah ya, kecuali kalau dia mau meninggalkan rasa malas, tapi kemungkinan kecil dia malas gitu ya. Ya, la abribanna Zaidan li'annahu kasul. Allahumma illa an yatrukah, misalkan. Anya truka ma'alaihi minal kasal. Ya. Ya, kemungkinan kecil gitu. Dan di situ mengandung doa, mengandung harapan. Ya meskipun kecil di situ harapannya. Ka'annahu yusta'anu fi itsbatihi billah, seolah-olah dia meminta pertolongan kepada Allah untuk menetapkan perkara yang tadi kemungkinan terjadinya itu kecil, lemah, kepada Allah. Seolah-olah dia meminta pertolongan, bantuan kepada Allah pada perkara yang tadi terjadinya tadi, dari sisi terjadinya tadi lemah. Ya wa qala ghairuhu Allahumma illa an yakun ila akhirih. Ya. Yang lain mengatakan Allahumma illa an yakun ila akhirih. Ya. Allahumma illa an biasanya. Kalimah tuzkar ba'da istitsna adalah kalimat yang disebutkan setelah istitsna, nadir. Pada istitsna nadir adalah nadir. Ya. Allahumma illa an yakuna ila akhiri, kalimat yang disebutkan setelah istitsna ini nadir, jarang. Jarang digunakan. Ya. Ka'annahu yusta'an min Allah fi wuqu'ih, seolah-olah dia meminta bantuan pertolongan kepada Allah untuk mewujudkan perkara tadi. Ya. Jadi isim yang disebutkan setelah illa adalah perkara yang jarang terjadi ataupun lemah untuk bisa terwujud. Sehingga dengan dia ucapkan Allahumma, ya barangkali masih bisa terwujud. Ya, Allahumma illa an yakuna kadza wa kadza. Ya. Kemudian wa amma khabaru kana wa akhwatuhu, adapun khabarnya kana dan teman-temannya, nahu wa kana Allahu ghafurur rahima. Ini jelas ya i'rabnya. Kana dan akhwatnya merafakan apa? Isimnya menasabkan khabarnya. Kita sedang membahas tentang apa? Al-mansubat. Jadi antara isimnya mansub adalah apa? Khabar kana. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana laysu sawa'a madumtu hayya. Wa khabarul hurufil musyabbaha bi laysa, dan juga khabar huruf-huruf yang diserupakan dengan laysa. Ma hunna ummahatihim wa la tahina manasin. Ya. Kemudian juga matanya belum dibaca ya. Kita baca dulu matanya. Wa amma khabaru kana wa akhawatiha wa khabaru al-huruf al-mushabbaha bilaysa wa khabaru af'al al-muqarabah wa ismu inna wa akhawatiha wa ismu la allati linafs al-jinsi fataqaddama al-kalamu 'alayha fil marfu'at wa amma tawabi'u fasayati al-kalamu 'alayha inshallah. Adapun khabar kana dan teman-temannya, khabar huruf al-mushabbaha bilaysa, dan juga khabar af'alul muqarabah, dan juga isim inna dan teman-temannya, isimnya la allati la nafsi jinsi faqad taqaddama fataqaddama al-kalamu 'alaiha, telah lewat pembahasan tentangnya fil marfu'at, pada pembahasan isim-isim yang marfu' atau kalimat-kalimat yang marfu'. Wa matawabi' fa sayati al-kalamu 'alaiha insyaallah, adapun tawabi' tabi' yang empat, badal, ataf, taukid, ya. Fa sayati al-kalamu 'alaiha insyaallah, akan datang pembahasan tentangnya insyaallah. Kita kembali ke syarah ya. Contoh yang lain dari isim yang mansub, yaitu isimnya apa? La nafiya lil jins. Ta'azza fala syai'a 'ala al-ardi baqiya. Hendaknya kau merasa mulia ataupun ta'azza, bersabarlah. Fala syai'a 'ala al-ardi baqiya, karena tidak ada sesuatu pun yang di atas bumi ini kekal. Karena tidak ada sesuatu pun yang kekal di atas bumi ini. Kemudian in huwa mustawliyan ala ahadin illa ala ab'afil majanin. Ini disini nafiyah. Karena setelahnya ada illa itu. Tidaklah dia bisa menguasai seorang pun kecuali kepada orang yang ataupun yang paling lemah dari orang-orang gila. Di sini syaitnya mana? Hah? Mustaulian. Kenapa? Sebagai in huwa mustaulian ala ahadin illa ala ad'afil majanin. Apa? Itu masih lanjut atau bait sendiri itu? Lanjut ya? Ya berarti di saya di atasnya aja ya. Wa khabar af'alil muqarabah munin khabar fi'il fil muqarabah. Asallahu an ya'tiya bil fath. Lafzul jalalallah isimnya asa kemudian an ya'tiya bil fath. Itu masdar muawwal fi mahalli nasbin khabar asa. Wa ma kadu yaf'alun. Wa ma kadu yaf'alun. Yaf'alun jumlah fi'liyah pada mahalnya nasab. Kemudian wasmu inna wa akhwatiha isim inna dan teman-temannya. Nahu innallaha sami'un basir. Ya. Jelas di sini innallaha. Walakinna aktsarakum lilhaqqi karihun. Aktsara isimnya lakinna. Wasmu la allati li nafsil jinsi. Isim la yang menafikan jenis. La ilaha illallah. Ya, ilaha mabni ala fath fi mahalli nasbin. Ismula la ahada aghyaru min Allah. Fa taqaddama al-kalamu 'alayha fil marfu'at, la lewat pembahasan tentangnya pada isim-isim marfu'. Istitradan. Ya. Fala hajata ila i'adatiha. La lewat pembahasan tentangnya pada pembahasan kalimat-kalimat yang marfu'. Ya. Istitradan. Ya. Disebutkan di sana panjang lebar fala hajah ila i'adatiha sehingga tidak ada kebutuhan untuk mengulangnya. Wa matawabi'u allati min jumlatiha tabi' al-mansub al-maqsud bi dzikr huna fa sayati al-kalamu 'alaiha. Adapun tabi' yang diantaranya adalah tabi' bagi yang mansub al-maqsud bi dzikri huna yang dimaukan penyebutannya di sini fa sayati al-kalamu 'alaiha akan datang bahasan tentangnya ba'da al-jawazim setelah bahasan tentang al-jawazim menjazim insyaallah. Wa inna ma akhara al-musannif 'anil marfu'at wal mansubat wal mahfudhat wal majzumat li'annaha tabi'ah laha wa tabi' min sya'nihi an yata'akhkhar 'anil matbu'. Ya, dan tidak lain musannif mengakhirkan pembahasannya dikarenakan ataupun diakhirkan pembahasannya dari marfu'at, dari mansubat dan mahfudhat wal majzumat li'annaha tabi'ah karena dia tabi'ah bagi yang empat tadi. Tabi' bagi yang marfu, yang mansub, yang mahfud, bagi yang majzum. Wa tabi' min sya'nihi, keadaan tabi' adalah an yata'akhkhar 'anil matbu', diakhirkan dari matbu'nya. Itu kenapa diakhirkan pembahasan tentang tabi', karena dia ngikut saja dari matbu'nya. Ya, silakan di lanjut atau sebelumnya ada yang mau disampaikan. Wa qad yuhdaf ma ba'da la siyama 'ala ja'lihi bi mana khususan. Jadi maknya bukan mak lasiyama ya. Waqad yuhdaf dan terkadang dibuang. Isim yang setelah lasiyama. Ya. Karena menjadikan lasiyama dengan makna khususan. Ya. Faikunu mansubul mahal. Sehingga jadinya dia, jadilah dia lasiyama mahalnya nasab sebagai maf'ul mutlak. Di sini contohkan. Faidha kulta uhibbu zaidan wa lasiyama. Di sini kan enggak ada tuh. Setelahnya. Ya, isimnya hanya disebutkan halnya. Ya. Maka di situ katanya la siyama bermakna khususon. Ya. Atau ma, kalau ma apa? Yang dimaksud ma kan apa istilah la siyama kan? Bukan ma yang siyamanya bukan. Ya. Hah? Ya mudhaf ilaihnya atau kan bisa yang setelahnya kan bisa mudhaf ilaih ya kan kalau dijarkan ya. Kalau dirofakan apa sebagai apa khabar ya kan karena dibuang itu mudhaf ilaihnya ataupun apa khabarnya ataupun yang kalau yang nasab lemah ya enggak disebutkan ya yang lain jadi kadang dibuang isimnya enggak disebutkan. Ya, kalau pada contoh qaumul qaumu la siyama Zaid kan disebutkan. Kalau di sini enggak disebutkan. Iya, uhibbu Zaidan la siyama enggak disebutkan isimnya. Ya. Maka dia la siyama bermakna khususan pada mahalnya nasab sebagai maful mutlak. Ya. Innafiyah masih ingat amalannya bagaimana? Ya. Berarti di sini mustaulnya sebagai apa? Khabarnya in. Berarti khabar in ya. Kalau in huwa mustaulian itu khabarnya in nafiyah. Allati ta'mal amala laisa ya. Inda tamimin ya. Bani tamim ya. Iya. Bani tamim. Huwa di situ mubtadanya mustaulian, khabarnya in. Coba di murojaah kembali ya pembahasan yang telah lewat dari nawasib. Ya, silakan dilanjut. Siapa yang baca? Babul mahfudhati minal asma' wa ya mashtamala ala ilmi idafati wa wal jarru sawa'un kana bil kasrati aw bil fathati aw bil ya'i. Wa qawluhu minal asma' li bayan al waqi' la lihtiraz la lihtiraz li'an al-hafd la yadkhul al-af'al al-mahfudhat thalathatun faqad bidalil al-istiqra wa amma al-jarru bil mujawarati wa yakunu fi an-na'ti nahwu hadha hajarun dabbun kharbun bi jarri kharbin li mujawaratihi idab ma annahu na'tun li hajarin afi at-tawkidi ka qawli ya sahibal lil zawi zawjati kullihim an laysa waslun idhan hallat urz zanabi bihufzi kullihim li mujawarati zawjati ma annahu tawkidun li maf'uli balligh wa fi asin nasaqi nahu wamsa'u bi ru'usikum wa arjulikum bihufzi arjulikum li mujawaratihi li ru'usikum wa man'ahu fihi jumhur nuhati wa ta'awwalul ayata li zawalil jawari li zawalil jiwari biha fil adfi fala yahsun adduhu isman mustaqillan lianna harakatal jiwar mujarradu tiba'in fala amila laha albattah au amiluha amilu jariha tawassu'an al qawlaini faharakatul irabi fihi muqaddaratun ma'ami zuhur yastigalu mahalli fi harakatil jiwar wa amma jarru bittawahumi kaqawli syair badaliya anni nastu madraka ma madha wala sabiqin syai'an idza kana ja'iya bihafdi sabiqin ala tawahum annahu qala lastu bimadrakin biharfil jarri fala yahsun adduhu aydan isman mustaqillan wa dhalika li anna amilahu huwa dhalika al amilu al mutawahhim la tawahum nafsuhu lianna harakata irabihi al-asli muqaddaratun fih al-awwalu min ats-tsalatsati. Tadi yang iskal insyaallah ketemu nih yang tadi itu yang lasiam, ulangi lagi mundur. Tadi baca-baca seperti enggak ada iskal kok ya. Kembali tadi yang iskalnya tadi yaitu siapa? Qala syarih tadi ya, berkata pensyarah itu ada nami ini dalam syarat tafsil. Balik lagi ya, ketemu. Balik lagi, qala syarih wa ja'a ba'da la siyama al jumlah asyartiyah. Kata syarih datang setelah la siyama tanpa wawu jumlah syartiyah. Jadi kalau tanpa wawu setelahnya apa? Jumlah syartiyah. Jadi kalau setelah tanpa wawu jumlah setelah siyama adalah jumlah apa? Syartiyah. Nah, kalau jumlahnya jumlah syartiyah maka maknya kafah. Dan apa yang didapat di dalam kalam ucapannya para penulis dari ucapan mereka la siyama tanpa wawu kemudian jumlah setelahnya bukan jumlah syartiyah. Ini tarkib ghairu arabi, ya kan? Min qawlihim la siyama wal amru kadha tarkibun ghairu arabi. Adapun ucapan sebagian penulis yang mengucapkan di dalam kitabnya la siyama tanpa wawu kemudian datang setelahnya jumlah bukan syartiyah, khabariyah wal amru kadza ini tarkib ghairu arabi. Nah, insyaallah sudah dipahami ya. Iya. Seperti itu kan? Belum. Jadi la siyama tanpa wawu nih. La siyama tanpa wawu. Iya. Kalau tanpa wawu kata syarih biasanya datang setelahnya jumlah syartiyah. La siyama in misalkan. Rakiba. In huwa rakib. Iya. Saya fahami. Kalau tanpa wawunya biasanya jumlah syartiyah umumnya atau aturannya jumlah syartiyah sehingga kalau jumlahnya syartiyah maknanya kafah. Dan yang apa yang ditemukan pada kalamnya para penulis yang mereka mengucapkan la siyama tanpa wawu kemudian jumlah setelahnya bukan syartiyah dan khabariyah seperti la siyama wal amru kadza ini tarkib ghairu arabi susunan ghairu arabi. Dipahami? Jadi kuncinya adanya wawu dan tidak adanya itu. Jadi kalau ada wala, ada wawunya umum. Apakah syartiyah atau khobariyah. Tapi kalau tanpa la, tanpa wawu, la siyama. Maka ini khusus kepada jumlah apa? Syartiyah. Gitu. Kata siapa? Ad-Dimami ini tadi. Nyambung kan? Iya. Ini kitabnya harus banyak direnungi ya. Ya, baik kita masuk atau sebelum masuk ada iskal yang lain. Umum. Ya seperti tadi contohnya. Uhibbu Zaidan wa la siyama in. Kan syartiyah. In rakiba. Jika dia rakiba. Ya, tapi kalau enggak ada wawunya katanya yang setelahnya harusnya apa jumlah syartiyah. Seperti itu ya, seperti yang zahir. Ya, nggak ada yang lain. Insyaallah bisa difahami ya. Kali ulang-ulang terus. Kemudian babul mahfudat min al asma. Bab isim-isim yang dikhafudkan. Al mahfudat itu salah satu. Isim-isim yang mahfud ada tiga. Mahfudun bil harfi wa mahfudun bil idafati wa tabi'un lil mahfud. Yang dihafadkan dengan huruf itu huruf-huruf hafad atau huruf-huruf jar wa mahfudun bil idhafah dan yang dihafadkan dengan idhafah wa tabi'un lil mahfud dan tabi' bagi mahfud. Nah, itu ada tiga macam isim yang mahfud. Yang pertama yang dihafadkan dengan huruf-huruf jar atau huruf hafad, yang kedua yang dihafadkan dengan idhafah dan yang ketiga dengan tabi'. Hafad ini istilahnya siapa? Orang Kufah, adapun orang Basrah pakai apa? Jar. Al-Mahfudat dengan Al-Majrurat sama. Babul Mahfudat minal Asma. Bab Al-Mahfudat minal Asma. Wahya mashtamala ala alamil idhafah. Wahual jar. Dia, Al-Mahfudat, adalah apa yang mencakup tanda idhafah. Yaitu jar. Sawa'un kana bil kasrah, sama saja apakah jarnya dengan kasrah atau bil fathah dengan kasrah seperti pada apa? Isim mufrad, jamak taksir. Kemudian apa lagi? Mu'anathis salim. Atau bil fathah atau khafad dengan fathah seperti pada apa? Isim-isim yang layan sorif. Ya. Atau bil ya ataupun dengan ya seperti pada apa? Musanna dan jamak. Kemudian yang dimulhakkan dengan keduanya. Juga pada apa? Dengan ya. Asmaul Khamsah. Wa qawluhu minal asma. Ucapan beliau. Al-Mahfudat minal asma. Ya. Libayanil waqi'. Ini untuk menjelaskan kenyataan. Minal asma. Al-Mahfudat minal asma. Untuk menjelaskan waqi, kenyataan ya. Seperti sifatun kasyifah itu ya. Sifatun kasyifah. Lalil ihtirazi. Bukan untuk berjaga-jaga atau mengeluarkan yang lainnya. Kenapa? Li'anna al-khafdhu la yadkhul al-af'al. Karena yang namanya khafdh tidak masuk kepada fil-fi'il. Jadi minal asma' didatangkan bukan untuk mengeluarkan fi'il. Kenapa? Karena yang namanya khafdh tidak masuk kepada fi'il. Dijelaskan atau ditambahkan keterangan minal asma' untuk menjelaskan kenyataannya. Itu bahwasannya al-mahfudhat itu pada isim. Kemudian al-mahfudhat salah satun. Al-mahfudhat ada tiga. Faqat saja. Bidalil istiqra. Dengan dalil istiqra. Faqat bihasab. Fahasab maknanya. Bidalil istiqra. Dengan dalil penelitian. Wa ammal jar bil mujawarah. Wa yakunu fin na'at. Adapun jar dengan mujawarah. Ini tidak dianggap sebagai macam yang keempat. Ya. Karena di sana ada jar yang lain, yaitu jar dengan al-mujawarah. Tapi di sini tidak dimasukkan ke dalam al-mahfudhat. Ya. Wa ammal jar bil-mujawarah, adapun al-jar al-bil-mujawarah, karena bertetanggaan, berdekatan dengan yang jar. Wa yakunu fi na'at, ini terjadi pada tiga perkara. Yang pertama pada na'at. Contoh, hadza juhri dhabbin kharibin. Ini adalah lubang dhab biawak yang rusak. Kharibin di sini di kasrah. Kharibin i'rabnya sebagai sifat bagi apa? Ini adalah lubang biawak yang rusak. Sifat dari dhab atau juhr. Hadza juhru dhabbin kharibin. Kharibin sifat dari apa? Juhr. Dan juhr rafa sebagai apa? Khobar. Tapi kharibin di kasrah. Kenapa? Lil mujawarah di al-majrur, karena dia bertentangan dengan bertetanggaan dengan yang majrur dhab, sehingga karenanya dia dijarkan. Tetap maknanya sifat bagi juhr, dari sisi harokatnya dia ngikut tetangganya yang dekat. Hadza juhru dhabbin kharibin. Dan para ulama terkait dengan al-jar bil mujawarah ada khilaf sebagai menetapkan jumhur sebagaimana disebutkan di sini. Sebagian yang lain kata seperti Sibawai mengatakan bahwasanya al-majrur bil mujawarah sifatnya sama'i, hanya dinukil, tidak bisa dikiaskan. Kalau yang pertama bisa dikiaskan. Yang ketiga tidak menganggap adanya al-majrur bil mujawarah. Kalau ada ditakwil bagi mereka itu. Ditakwil. Kharibun misalkan, hadza juhru dhabbin kharibin, apa misalkan juhruha, takwil lah al-muhim. Ditakwil kepada takwilan yang lain. Hadza juhru dhabbin kharibin. Bijar kharib, bijari kharibin, dengan mengejarkan kharib limujawaratihi libab, karena dia bertetanggaan dengan apa? Bab. Ma'annahu na'tun lil juhr, padahal dia kharib adalah na'at sifat bagi juhr. Nah, itu tempat yang pertama dari al-jar bil mujawarah pada na'at, pada sifat ya. Wa fi taukid, yang kedua pada taukid. Seperti ucapan penyair, ya sahiballigh dhawi zawjati kullihim an laisa waslun idhan hallat urud dhanabi. Ya sahi, wahai saudaraku, itu munada marakham, artinya sahibi dibuang, di situ dua huruf. Jadi sahi, wahai temanku, balligh, sampaikan dhawi zawjat kepada mereka-mereka yang punya istri. Dhawi adalah jamak dari apa? Zu kan, zu itu jamaknya zawun. Kalau mansub ya zawin, zawi, zu, zawu, zawi ya, zu. Musananya apa? Zawa, zawu. Kalau mansub za, kemudian apa lagi? Zawai, zawa, zawai ya. Zawai, kalau jamak zawi, ya zu, zu, kalau mustananya apa? Zawa, zawu, kalau yang itu yang marfu, yang mansubnya apa? Zi ya, zi, duanya apa? Zawai, tiganya zawi, zawi, mansub dia, tanda nasabnya apa? Ya. Ya namul haq bi jamil mudzakkaris salim. Balligh dhawi zaujat, sampaikan kepada mereka-mereka yang memiliki istri-istri. Kullihim seluruhnya. Kullihim di kasrah sini. kullihim. Padahal dia taukid dari apa? Zawi. Yang zawi itu mansub. Tapi di sini dijarkan. Karena melihat tetangganya zaujati itu majrur mudhaf ilaih. Ya sahibal lihzawi zaujati kullihim. Tuh. Ya. An laisa waslun idhan halat urudzanabi. Bahwasanya tidak ada hubungan yang mesra, hubungannya harmonis antara suami istri. Idhan halat uru az-zanabi. In halatu lemah. Uru ini maksud dengan uru adalah ras kepala. Az-zanab ini mungkin ini az-zakar. Kalau impoten intinya kayak gitu lah. Ya. In halat yang dimaksud sini adalah du'ufa. Uru jamak dari urwah. Ini maksud di sini adalah ras. Bagaimana disebutkan oleh Al-Kafrawi. Kemudian az-zanab ini maksud di sini adalah az-zakar. Idza du'ufa ra'su az-zakar. Kalau impoten sudah enggak ada hubungannya harmonis gitu. Di sini syaitnya mana? Ya sahibal lighzawi az-zawjati kullihim. Kullihim adalah apa? Taukid dari zawi. Tapi dia dari sisi lafadznya diikutkan dengan tetangganya yang majrur zawat zaujat. Dari sisi maknanya tetap kepada zawi. Bi khafdhi kullihim, dengan makhafatin kullihim limujawarati zaujat, karena dia kullihim itu berdekatan bertetanggaan dengan zaujat. Ma'annahu taukid, padahal dia taukid limaf'ul baligh, padahal dia kullihim adalah taukid bagi maf'ulnya baligh yaitu zawi. Wa fi 'athin nasakh, yang ketiga tempatnya apa? Hah? Al jarbil mujawarah fi 'athin nasakh, pada ataf nasakh dengan huruf. Contoh, wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Ya. Usaplah. Sebelumnya apa? Idza qumtum ila shalah faghsilu. Basuhlah wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi, wajah kalian dan tangan-tangan kalian hingga siku. Ya. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dan usaplah kepala kalian wa arjulikum. Dalam kiro'ah yang lain ada dua kiro'ah. Yang pertama kiro'ah nasob arjulakum, ini jelas. Ya, ini diatofkan kepada al-husl, pencucian, yaitu al-wujuh. Sekarang ini kasroh arjulikum. Ada riwayat datang dengan kasroh lam wa arjulikum. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, arjulikum di situ majrur. Ya, lil mujawarah. Atau biharokah al-mujawarah, dengan harokat mujawarah. Karena dia berdekatan dengan ru'usikum yang majrur, sehingga dia dijarkan. Adapun secara makna dia tofkan kepada pencucian. Ya. Bihafdi arjulikum, dengan menghafadkan mengkasroh arjulikum. Limujawaratihi liru'usikum, karena arjulikum berdekatan, bertetanggaan dengan ru'usikum yang majrur. Wa ma'hu fihi jumhurun nuhah. Di atas pendapat ini berpendapat jumhur mayoritas ahli nahu. Ya, sepertinya yang lain ada yang tidak berpendapat demikian. Seperti yang saya lewatkan tadi di awal, bahwa saya terkait dengan jar bil mujawarah ada khilaf. Sebagian mengatakan tidak ada. Kalau ada itu ditakwil dengan takwilan-takwilan, sehingga dia tetap menjadi apa? Majrur, karena sebab yang tetangganya tadi, bukan karena mujawarah sebagai ma'at, sebagai ataf kepada yang sebelumnya atau sebagai sifat dari sebelumnya persis. Ditakwil di sana, ada takwilan-takwilan. Fata'awwalu al-ayah li zawalil jiwar bi harfil ataf, dan mereka menakwilkan ayat ini li zawalil jiwar. Iya. Sebagian menakwil atau kembali kepada jumhur, ya. Fata'awwalu al-ayah li zawalil jiwar bi harfil ataf. Mereka menakwil ayat kepada takwilan tertentu li zawalil jiwar bi harfil ataf, karena hilangnya al jiwar karena sebab adanya huruf ataf katanya. Sebagian mengatakan arjulikum itu bisa diatafkan kepada ru'usikum, tapi dibawa kepada mana? Al masah alal khuffain, mengusap apa? Dua khuf. Falayahsun adduhu qisman mustaqillan, sehingga tidak pas, tidak benar untuk menganggap al-jar bil-mujawarah sebagai bagian tertentu yang keempat misalkan dari al-mahfudhat. Kenapa? Li'anna harokat al-jiwar mujarradu tiba. Karena harokat al-jiwar itu sekedar mujarradu tiba. Mujarrad ittiba. Sekedar ikut saja harokatnya. Fala amila laha al-battah. Tidak ada amilnya sama sekali. Ya. Aw amiluha amil, aw amiluha amilu jariha tawassu'an, atau amilnya adalah amil yang mengajarkan tetangganya itu tawassu', karena bermudah-mudah. Wa 'alal qawlaini fa harakatul i'rab fihi muqaddarah, atas dasar dua ucapan ini. Yang pertama mengatakan bahwasanya tidak ada amil bagi apa? Isim yang dijarkan karena sebab tetangganya majrur. Yang kedua ada amilnya, yaitu apa yang mengejarkan tetangganya. Atas dasar dua ucapan ini, faharokatul i'rab, maka harokat i'rab pada isimnya majrur karena tetangganya majrur, fih muqaddarah, harokat atau dengan harokat muqaddarah. Mana min duhuriha istighalul mahal biharokati harfil jiwar, yang menghalangi munculnya harokat tersebut, harokat i'rab tersebut, adalah istighalul mahal, sibuknya mahal biharokati harfil jiwar, sibuknya tempat dengan harokat tetangga. Ya. Harokat kalimat yang dekat dengannya. Wa ammal jar bitawahum kaqauli syair, adapun jar karena sebab salah faham. Kaqauli syair, seperti ucapannya penyair, badali annilastu mudrikin. Annilastu mudrikin ma madha wala sabiqin syai'an idza kana ja'iya. Tampak padaku, jelaslah bagiku bahwasanya aku tidaklah mampu untuk mendapatkan apa yang telah lewat. Wala sabiqin syai'an idza kana ja'iya. Ya. Wala sabiqin syai'an idza kana ja'iya, tidak bisa mendahului atau menghindari sesuatu apabila dia memang telah datang. Tidak bisa mendahului sesuatu apabila dia memang telah datang. Apabila dia telah datang. Di sini wala sabiqin. Ya, wala sabiqin. Bi khafdi sabiqin, dengan mengkhafatkan sabiq. Ala tawahum, karena dugaan yang keliru dari dia bahwasanya dia berucap lastu bi mudrikin. Karena yang namanya laisa biasa ditaukid dengan ba, ya kan? Lastu bi mudrikin. Ya, sepertinya yang terucap adalah ada ba-nya. Sehingga sabiqin ikut dijarkan. Ya, lastu bi mudrikin bi harfil jar. Ya. Ini karena tawahum. Majrur karena tawahum. Tergambar atau diduga bahwasanya diucapkan dengan ba. Lastu bimudrik, padahal tidak disebutkan ba-nya, sehingga sabiqin karena diduga di situ last laisa disambung dengan ba, akhirnya dia dijarkan. Ya. Lastu bimudrikin, maksudnya lastu bimudrikin bi harfil jar, dengan huruf jar. Fala yahsun adhu, ini juga tidak pas untuk dianggap sebagai macam tersendiri dari al-mahfudhat. Wa dzalika li anna amilahu, ini demikian dikarenakan amilnya dia, isim yang dijarkan karena tawahum, adalah al-amil al-mutawaham, amil yang diduga majrur karena huruf jar. Amilnya sabiq itu adalah amilnya mudrik. Ya, mudrik ini mutawaham, yang diduga dimasuki ba. Karena mudrik diduga dimasuki ba, sehingga sabiq ngikut apa? Jar. Apa amilnya sabiq? Ya, amilnya mudrik gitu. Ba yang diduga adanya. Diduga disebutkan. Wa dzalika, sudah ya. La tawahum nafsu, bukan karena tawahum itu sendiri. Jadi tawahum praduga yang salah itu bukan amil yang menyebabkan jarnya apa? Jarnya isim yang setelahnya, sabiqin. Ya. Li anna haraka i'rabihi al-asli muqaddara fihi. Ya, karena i'rab aslinya itu ditakdirkan padanya. Apa i'rab aslinya? Sabiq. Nasab, rofa, atau jar? Nasab kan sebagai apa? Atau mudrikan juga nasab sebagai khabarnya laisa. Adapun sabiq ma'tuf kan kepada mudrik yang mansub. Al-awwalu. Ya, sudah selesai. Al-awwalu. Ya. Nah, sebelum dilanjut, ada yang mau disampaikan? Masukan atau apa? Hah? Jadi yang menasobkan atau yang mengejarkan isim yang majrur itu bukan tawahum itu sendiri. Ya, tawahum itu sendiri dugaan yang salah atau keliru bahwasanya disebutkan ba itu menyebabkan kasronya, bukan. Ya. Jadi sabiqin itu yang menyebabkan dia kasroh, bukan dugaan yang keliru, bukan. Tapi amil yang masuk pada mutawaham tadi, yaitu mudrik. Ya. Apa amilnya mudrik yang diduga masuk padanya apa? Ba, ya, ba. Ya, seperti itulah. Biasanya kan orang laisa ada baknya, ya kan? Jadi yang mengejarkan bukan kekeliruannya. Ya, bukan itu. Bukan itu, bukan apa? Inti dari kekeliruannya bukan. Tapi amil yang mutawaham, yang diduga disebutkan ba berarti ya. Amilnya itu ba, amil yang diduga disebutkan. Bukan dugaan itu sendiri. Beda kan? Ya, dugaan dengan amil yang diduga, beda kan? Ya, karena memang khobarnya laisa seringkali ditambahkan dengan ba zaidah. Ya. Laisa bi syai, kan? Yang lain? Kharibin sama apa? Sama apa? Sabiqin. Hadza juhru babin kharibin. Kalau kharibin itu majrur karena apa sebagai sifat ya. Para contoh sabiqin dengan sebab tadi. Tawahum. Ya. Yang menjadi isyalah. Ya sama-sama muqaddar semua harokat aslinya. Kalau pada kharibin enggak disebutkan gitu. Ya bukan. Bukan harokat asli bukan. Harokat penyesuaian dengan tetangga. Harokat aslinya dhammah. Ya dhammahnya muqaddarah berarti. Sama. Kan juhru khobar kan marfu. Jadi harokat kharibin itu harokat apa? Mujawarah. Ya. Harokat aslinya dhammah dia. Cuma ditakdirkan. Lishtighalil mahal biharokatil mujawarah. Ya. Yang lain? Nah, assalamualaikum. Masya Allah. Ya barangkali nanti insya Allah antum punya kesempatan waktu buka kitab yang lebih luas dari ini. Kalau ini banyak nukilan-nukilan. Kadang tanggung gak sampai sempurna ya penukilannya. Ini disebutkan kan oleh musannifnya juga bahwasanya kitab ini perantara. Untuk bisa sampai, bisa memahami kitab yang mutawalat ini, bukan mutawalat ini. Pertengahan, perantara. Sehingga kalau antum mau lebih luas lagi silakan dibuka. Seperti Mughni Labib. Ataupun apa? Hamul Hawami' Asyuti ataupun Audhul Masalik dan yang lainnya. Enggak ada? Yang mana? Kharibin ya kalau ikut dengan sebelumnya ya marfu berarti ya. Karena disifat bagi yang marfu alamat rafi apa? Tama muqaddarah ala akhirihi mana min zuhuriha ishtighalul mahal di harakatil mujawarah tadi. Jadi marfu atau majrurun lafzan wa marfu'un mahalan ataupun takdiran. Hah? Ya, majrur. Karena apa di sini? Karena diatasan kepada yang majrur ya. Tapi karena sebab tawahum dari majrurnya yang pertamanya tadi. Karena sebab tawahum. Jadi dikira yang diucapkan oleh orang yang berbicara tadi lastu bimudrikin gitu. Sehingga dikasar sabiqin. Ya. Padali anni lastu mudrikin ma madha wala sabiqin. Seperti alasannya Allah alam lupa. Dia mengucapkan sepertinya bimudrikin gitu. Sehingga sabiqin ikut. Karena seringkali laisa bergandengan dengan mbak. Nah itu karena sebab tawahum. Tawahum jar. Jar yang sebelumnya. Itu jar mudrikin. Lastu bimudrikin. Dia kira padahal mudrikan. Yang dia dengar, yang dia pahami, mudrikin. Allahu a'lam. Kemudian panjang ya. InsyaAllah kita tunda ya pembahasan tentang rinciannya. Al-makhfud bil harf. Kita tunda untuk kesempatan berikutnya. Bintillah hari Sabtu ya. Seperti biasa. Jam 8 sampai 10. Nanti. Mutamimahnya jam 10. Sampai 10:30. Setelah itu kita. Baca kitab. Yang lain insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.